karya Imam Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, hadis kelima beliau bawakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu an anna Rasulullah sallam qara'a hadhil ayah, Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, ila qawlihi Inna Allaha kana sami'an basira, wa yada'u ibhamaihi ala udhunaih, wallati taliha ala aynaih. Rawahu Abu Dawud wa Ibn Hibban wa Ibn Abi Hatim. Dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau baca ayat ini, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanat ila ahliha, Allah memerintah kalian untuk menunaikan amanat itu kepada orangnya. Diringkas ayat oleh muallif karena syahid yang diinginkan pada akhir ayat, Innallaha kana sami'an basira, dan Allah maha mendengar dan maha melihat. Ayat kesempurnaannya, Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha, wa idha hakamtum bainan nas an tahkumu bil adl, Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, Innallaha kana sami'an basira. Allah perintahkan kalian menunaikan amanat, dan jika kalian berhukum antara orang, berhukumlah dengan adil. Innallaha ni'imma ya'idhukum bih, Allah lah yang sebaik-baik memberi mau'idhah, peringatan kepada kalian, memberi hidayah, dan Allah sungguh maha mendengar lagi maha melihat segala sesuatu. Hadis ini dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala terkait sifat sama' dan sifat basar. Kata Abu Hurairah, ketika Rasul bacakan ayat ini, di kala akhir ayat Allah sebutkan Allah maha mendengar, Allah maha melihat, dua ibu jari Rasul beliau letakkan di telinganya. Kemudian yang berikutnya, yaitu telunjuknya, beliau letakkan di matanya. Jadi begini, artinya mengisyaratkan Rasul SAW, Allah itu benar-benar mendengar dan benar-benar melihat. Hadis ini termasuk penetapan sifat-sifat Allah dengan isyarat. Menetapkan sifat-sifat Allah dengan isyarat, dan dilakukan yang demikian oleh Rasulullah dan dilakukan oleh setelah beliau para ulama salaf rahimahumullah. Mereka tetapkan, mereka jelaskan sifat-sifat Allah dengan isyarat. Arti dari hadis ini ulama sebutkan, penjelasan sifat dengan maknanya yang ma'ruf di antara manusia, penetapan sifat dengan makna yang ma'ruf di tengah umat manusia atau mukhatab, orang yang diajak bicara dengan Quran ini. Artinya mendengar, bagaimana mendengar? Ma'ruf Rasul itu isyaratkan dengan telinga. Ya mendengar, sebagaimana kamu mendengar suara fulan berbicara ini. Dari sisi pendengaran, sifat mendengar. Walaupun tentunya pendengaran Allah jauh berbeda dengan pendengaran makhluknya. Melihat pun Rasul isyaratkan dengan telunjuknya ke mata, yakni melihat. Sifat melihat kalau itu pada manusia dengan matanya melihat segala sesuatu yang dia lihat. Nah. Maka faedah penjelasan sifat Allah dengan isyarat seperti yang Rasul lakukan dalam hadis ini, yang pertama untuk menjelaskan tahqiq, artinya benar-benar ada sifat itu bagi Allah, bukan makna kiasan, bukan hayal, bukan betul-betul Allah mendengar, betul-betul Allah melihat. Yang kedua, untuk menjelaskan makna sifat yang ma'ruf bagi mukhatab, bagi orang. Ya betul-betul mendengar dan melihat, diisyaratkan oleh Rasulullah kepada telinga dan mata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka jika kamu ditanya kenapa Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan kedua telunjuk beliau dan kedua ibu jari beliau, kedua ibu jarinya di telinga, kedua telunjuknya di mata, apa faedah dan makna ini? Kamu jawab yang pertama, untuk menjelaskan bahwa makna mendengar, makna melihat sebagaimana difahami oleh orang. Makanya Imam Malik katakan al-istiwa ma'lum, terkait sifat Allah istiwa maklum, orang faham artinya bagaimana. Quran ini diturunkan dengan makna-makna yang difahami oleh sahabat dan umat muslim mukmin setelah itu, agar mereka tadabbur dan memahami maknanya. Quran tidak turun membawa makna yang tidak dimengerti oleh mereka. Quran tidak diturunkan membawa lafaz-lafaz yang tidak bisa difahami oleh mereka. Tidak. Quran turun membawa ayat, membawa makna yang itu dimengerti dan difahami oleh mereka. Mendengar ma'ruf, siapa enggak ngerti mendengar? Ya, ma'ruflah mendengar itu seperti apa. Melihat pun ma'ruf, seperti apa makna melihat. Tentunya suatu sifat berbeda maknanya antara satu dan yang lainnya sesuai perbedaan zatnya. Sifat berbeda antara satu dengan yang lain sesuai zatnya. Sekarang kamu, kalau saya tanya, kamu ngelihat enggak? Melihat tidak dengan matamu? Ngelihat kan? Baik. Burung, burung elang misalnya, ngelihat enggak? Ngelihat. Sama penglihatanmu dengan penglihatan elang? Enggak sama. Elang itu mentit jauh, dia tinggi sana. Itu kelihatan ada kelinci di bawah. Bahkan ada ikan di permukaan air laut. Dari ketinggian demikian rupa, dia kejar, dia serang, lalu dia tangkap dengan cengkramannya. Tajam sekali matanya. Padahal manusia juga melihat. Tapi apa bisa setinggi itu, jarak sekian jauh, dia bisa melihat seperti elang? Enggak sama. Walaupun sama-sama melihat, tetapi berbeda penglihatan manusia dengan penglihatan elang. Pendengaran, kamu mendengar enggak? Dengar enggak? Kamu dengar kan orang suara, orang berbicara. Kamu dengar, tahu, paham apa yang diucapkan. Makhluk yang namanya kelelawar juga mendengar. Sama pendengaranmu seperti kelelawar? Enggak sama. Kelelawar bisa mendengar suara supersonik atau apa namanya. Yang manusia enggak bisa dengar. Tapi begitu lembutnya, begitu pekanya telinga dia, Allah kasih kelebihan, dia bisa mendengar. Hanya dia enggak pernah ketabrak kan walaupun malam. Ya, kamu ngelihat kelelawar. Karena dia teriak dengan suara begitu, yang kamu sendiri enggak dengar, kita enggak dengar. Kalau suara itu mantul ke sini misalnya, tek, kembali ke dia. Sehingga dia tahu di depan ini ada tembok. Dia bisa ngelesi. Padahal sama-sama mendengar, tapi berbeda yang satu dengan yang lain. Ngerti? Pendengaran dan penglihatan secara maknanya ma'ruf, tetapi beda antara satu makhluk dengan makhluk yang lain, gak sama. Bahkan dalam satu makhluk itu sendiri, sama-sama manusia, subhanallah, ada yang penglihatannya normal, ada yang silinder, ada yang negatif, min, gak bisa ngelihat jarak jauh. Apa fulan itu? Jarak sekian aja sudah gak jelas dia. Samar. Apa sih itu? Sudah gak jelas. Orang normal kelihatan itu jam 7 misalnya jam. Dia gak jelas, gak bisa kalau gak pakai kacamata. Padahal melihat. Tapi min. Atau yang plus. Jarak dekat dia gak jelas. Kabur dia. Kalau gak dibantu dengan kacamata. Padahal orang normal jelas. Sama-sama manusia saja beda satu dengan yang lain. Pendengaran pun demikian. Orang normal dengar. Orang yang kurang pendengarannya misalnya dengar, tapi harus teriak-teriak. Apa? Anu, ini. Oh iya, baru dengar dia. Beda yang satu dengan yang lainnya. Kalau itu pada makhluk saja berbeda-beda pendengarannya, penglihatannya, apalagi ini antara khalik dengan makhluk. Jauh berbeda. Makhluk mendengar, makhluk melihat. Al-Khaliq, Allah Tabaraka wa Ta'ala juga melihat, juga mendengar. Tetapi di antara keduanya perbedaan yang sangat jauh, tidak bisa disamakan. Terbukti Aisyah radhiyallahu anha ummul mukminin menyatakan subhana man wasi'a sam'uhu kulla syai, maha suci Allah yang pendengarannya luas. Ketika datang khaulah, mujadilah, yang karenanya turun surat mujadilah, qad sami'a Allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma' tahawurakuma. Allah mendengar percakapan kalian berdua antara perempuan ini dengan Rasulullah SAW. Kata Aisyah, aku sendiri dekat Rasul. Dan kita tahu rumah Aisyah kan kecil sekali radhiyallahu anha. Buktinya kalau Rasulullah sholat malam, Aisyah tidur. Kalau Rasul sujud, kaki Aisyah dipegang oleh Rasul supaya ditekuk, dilipat Rasul mau sujud. Nanti Rasul berdiri, kembali dia selonjor. Kecil rumahnya. Khaulah di situ, Aisyah pun di sampingnya. Tapi karena ini urusan keluarga, dia dizihar oleh suaminya. Dikatakan anti alaya kadhuri ummi. Ya malu dia tentunya, maka berbisik-bisik kepada Rasul. Khaulah ini mengadukan suaminya begini begini. Berbisik. Kata Aisyah, samar bagiku apa yang sampaikan Khaulah kepada Rasul. Aku dengar suara tapi enggak sebegitu jelas apa yang dibicarakan. Kalau temanmu berbisik kepada satu, kamu dengar, yang kamu dengar kan paling desusan suara, tapi enggak jelas apa yang dibicarakan kan. Misalnya kamu bertiga, dua temanmu ini berbisik dekat kamu. Kamu dekat. Yang kamu dengar paling kamu tahu ini lagi bicara, tapi apa yang dibicarakan kamu gak jelas. Itu yang Aisyah katakan, aku samar apa yang dikatakan Khaulah, gak tahu. Padahal di dekatnya Aisyah. Kata Aisyah, Allah yang di atas langit ketujuh sana, di arsh, maha mendengar percakapan mereka berdua. Luasnya pendengaran Allah, maka maha suci Allah gak mungkin abadan untuk bisa disamakan dengan pendengaran hambanya atau makhluknya. Asyahid, ada beberapa perkara faidah di dalam hadis ini. Yang pertama, menjelaskan sifat-sifat Allah dengan isyarat boleh dilakukan oleh Rasulullah dan dilakukan oleh salaf. Di dalam hadis pula Rasulullah senyum mendengar seorang Yahudi ketika mengatakan kepada Rasulullah SAW, dan dia ulama Yahudi, Inna Allah yadha'u samawat ala dhih. Allah meletakkan langitnya di sini, di ini, sambil dia isyaratkan dengan jarinya. Allah meletakkan langitnya di sini. Wal arda ala dhi. Kemudian bumi diletakkan di sini. Wasyajar ala dhi. Kemudian semua pepohonan di muka bumi Allah letakkan di sini. Satu persatu dia sebutkan gunung ini itu, nah, sampai lima jari yang dia isyaratkan. Mendengar itu, Rasulullah SAW tersenyum. Tersenyum karena membenarkan takrir terhadap apa yang dikatakan Yahud. Karena jika itu mungkar, jika itu tidak benar akan dibantah oleh Rasul, tidak akan dibiarkan apalagi ditertawakan oleh Rasul. Rasul senyum. Sallallahu alaihi wasallam. Asyahid ini menunjukkan bolehnya menjelaskan dengan isyarat. Tetapi perlu diketahui, para ulama jelaskan, perlu dibedakan antara thullabul ilm dengan awam. Dengan awam, orang yang enggak ngerti bahasa ilmu, tidak mengerti bahasa ilmiah, ya kamu harus paham, jangan diajak bicara terlalu tinggi, bisa fitnah, bisa didustakan. Misalnya kamu jelaskan hadis seperti ini, Rasulullah katakan begini, telinga dan mata. Loh, berarti kamu mengisyaratkan penglihatan Allah matanya seperti manusia begini. Ada alisnya, ada idepnya, ada kelopak matanya, ada korneanya, ada ininya. Kamu menyamakan Allah dengan makhluknya. Jahil, orang jahil, enggak paham. Makanya perlu dibedakan, kalau itu di depan orang awam yang enggak ngerti, ya jangan kamu lakukan hal-hal semacam ini. Tapi di kalangan thullabul ilm yang paham, yang mengerti khitab, mengerti bahasa ilmu. Nah, ini yang pertama. Yang kedua tadi, bahwa dengan isyarat ini menunjukkan tahqiq, tahqiqus sifah atau makna sifah, bahwa betul-betul Allah itu melihat, betul-betul Allah itu mendengar. Yang kedua, isbat atau makna mutaahad indal mukhatab, untuk menjelaskan makna mendengar melihat ya seperti yang kalian fahami. Ma'ruf mendengar itu bagaimana, ma'ruf melihat itu bagaimana. Fahimna? Fahimna? Mafhum, ikhwan. Berapa faidah, atau kalau ditanya apa faidah Rasulullah mengisyaratkan mendengar dan melihat dengan tangan jari beliau begini? Faidahnya apa, Adi? Apanya yang maklum? Sifat itu dengan sifat yang maklum di oleh orang. Mendengar, orang faham. Siapa enggak faham mendengar? Melihat pun demikian. Yang kedua apa, Pak Gun? Benar-benar, benar-benar mendengar. Mendengar dan melihat. Ada rahasia yang para ulama sebutkan, kenapa Allah katakan, atau bukan terkait ayat ini sih, ketika Allah katakan laisa bujo, sudah tidak ada itunya, laisa kamitslihi syai'un. Nah, kenapa disimpan? Penghematan. Wa huwa sami'ul basir. Ketika Allah katakan tentang dirinya, laisa kamitslihi syai', tidak ada apapun yang sama dengan Allah dari makhluknya, tidak ada yang serupa dengan Allah. Semua makhluknya enggak akan ada yang sama dengan Allah. Kemudian Allah katakan, dan dia Allah maha mendengar dan maha melihat. Kenapa ini yang disebut oleh Allah mendengar dan melihat? Kenapa enggak misalnya wa huwa alimul hakim misalnya? Kenapa enggak disebut wa huwal ghafurur rahim misalnya? Atau ayat-ayat sifat-sifat yang lain. Allah enggak sebut itu semua. Yang Allah sebut setelah penafian persamaan, enggak mungkin ada yang sama dengan Allah. Allah katakan, dan Allah maha mendengar dan Allah maha melihat. Kenapa ini yang dipilih oleh Allah? Ada yang tahu? Kenapa? Allah. Lebih tepatnya, sudah nyerempet. Lah, itu sudah hampir. Bahasa tepatnya begini, nyerempet-nyerempet semua. Setelah Allah nafikan, tidak ada yang sama dengan Allah. Laisa kamitslihi syai', abadan, enggak akan ada yang serupa dengan Allah. Kemudian Allah katakan, dan dia maha mendengar dan maha melihat. Kenapa ini yang disebut oleh Allah mendengar dan melihat? Karena dari semua makhluk hidup, dari semua makhluk hidup, hampir, kalau tidak dikatakan hampir, bahkan keseluruhannya, sifat yang menyatukan mereka semua yang punya kehidupan, dua ini, mendengar dan melihat. Keseluruhan makhluk yang punya sifat hidup pasti punya dua ini, mendengar dan melihat. Dari itu unggas, dari itu burung, dari itu ikan, kaki empat, merayap, melata, semuanya, yang di darat, yang di laut, pasti punya dua ini, mendengar dan melihat. Sifat-sifat yang lain boleh berbeda. Yang ini jalan dengan kaki, yang itu dengan perutnya, yang ini terbang, yang ini enggak, yang ini beda-beda. Tapi kalau sudah mendengar dan melihat, menyatukan semua makhluk hidup. Artinya, jika ada kesamaan, jika ada keserupaan antara makhluk dengan Allah, niscaya pada ini sama, karena ini yang menyatukan semua. Jika ada kesamaan, pastinya mendengar dan melihat sama antara Allah dengan makhluknya, karena ini menyatukan semuanya. Tapi nyatanya Allah katakan, laisa kamitslihi syai', gak ada yang sama dengan Allah, bahkan dalam penglihatan dan pendengarannya. Maruf, mafhum, ada makhluk yang tidak melihat. Apa ada makhluk hidup tidak melihat? Ada. Makhluk masih hidup dan dia tidak melihat. Artinya bawaannya memang tidak melihat, bukan buta. Ada. Ada. Rayap. Mereka sebutkan tidak melihat. Yang tidak mendengar ada. Ada makhluk hidup tidak mendengar. Ada enggak? Ada, Abdurrahim. makhluk hidup punya nyawa. Makhluk hidup punya nyawa dan dia tidak mendengar. Ada? Apa itu? Hah? Dari mana diketahui ikan tidak mendengar? Tahu yang tidak mendengar? Ular. Ular itu tuli, sama sekali tidak mendengar. Dia pakai sensor aja, pakai ini. Ngelihat. Seandainya di sumet mercon atau apa, dia tenang, dia enggak dengar. Sama sekali tidak mendengar. Ada yang tidak mendengar, ada yang tidak. Tapi hampir keseluruhan makhluk hidup pasti ada dua sifat ini, mendengar dan melihat. Ini yang menyatukan semua makhluk. Pasti dia melihat, pasti dia mendengar, atau salah satu dari keduanya. Mafhum? Mafhum ya ikhwan? Kenapa di akhir ayat Allah sebutkan wa huwa sami'ul basir? Kenapa Sauri? Hah? Kenapa di ayat ini yang diakhiri dengan mendengar dan melihat? Ya ta'ibna syarahna tawalna wa aradna. Mazen. Hah? Kenapa? Satu dan melihat semua makhluk yang hidup. Yang kedua, jika ada kesamaan, jika ada persamaan antara Allah dengan makhluk, pastinya mendengar dan melihat pun sama. Tapi kenyataannya Allah nafikan, tidak sama. Padahal itu hampir yang menyamakan seluruh makhluk yang hidup. Mendengar dan melihat. Fahimna? Isyalladhi mafahimta. Hah? Mendengar dan melihat, kita kata, ulama sebutkan, hampir yang menyatukan, gak usah hampir sudah, menyatukan seluruh makhluk yang hidup. Ya. Semuanya ada mendengar dan melihat. Maka jika ada kesamaan, seandainya ada kesamaan antara Allah dengan makhluknya, pastinya mendengar dan melihat pun akan sama antara Allah dengan makhluknya. Jika ada kesamaan, tapi nyatanya enggak sama dan Allah nafikan laisa kamitslihi syai. Allah maha mulia, maha sempurna. Pendengaran Allah jauh berbeda dengan pendengaran makhluknya. Penglihatan Allah jauh lebih sempurna, lebih besar dibanding penglihatan makhluknya. Mafhum? Enggak akan ada kesamaan antara Allah dengan makhluk. Nah, visual ya ikhwan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallam qara'a hadhil aya innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma ya'idzukum bih innallaha kana sami'an basira وَيَضَعُ إِبْهَامَيْهِ فِي أُذُنَيْهِ وَالَّتِي تَلِيهَا عَلَى عَيْنَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَوُودُ وَابْنُ حِبَّانُ وَابْنُ أَبِي حَاتِمٍ. Itu Abu Hurairah sebutkan ketika Rasul baca ayat ini terkait di akhir surat ayat Allah maha mendengar, maha melihat. Rasul letakkan dua ibu jarinya di telinganya dan yang telunjuknya di matanya, mengisyaratkan Allah benar-benar melihat, sungguh benar-benar mendengar, dan dengan isyarat itu pula yang kedua untuk menjelaskan bahwa penglihatan, makna penglihatan, makna pendengaran yang difahami oleh manusia ma'ruf, orang faham apa itu arti mendengar, apa itu arti melihat. Paham? Jelas Musa. Kenapa Rasul isyaratkan dengan ibu jari dan telunjuknya? Berapa faedahnya? Nah, yang pertama, seperti yang difahami oleh manusia. Nah, yang kedua, bahwa Allah benar-benar dan benar-benar mendengar. Man yaqra' lana hadits. Sudah azan ya masuk? Belum. Abu Hindun azin. Wa azin fin nas. Dan al hadits. Mana anak TM? Iqra, ya Allah. Hah? Barakallahu fiik. Hah? Mana yang lain? Aina muallimin, tarbiyah muallimin. Kemana semua? Iqra. Arfa' sautak. Mana yang lain? Entah. Iqra ya Abahin. Iqra kalah, antum sudah mulai. Nah. Aya Syekh Abdul Rahman, iqra. Syekh Abdul Rahman. Barakallahu fiik. Anta babur rayyan, iqra. Iqra min hifdz. Hah? Yang sudah yang mana? 1, 2, 3. Rabi' had. An Abi Dzar anna Rasulullah ro'a syataini. Ya Abu Dzar. Yadri. Wasayahkum. Wasayahkumu. Kalau keempat sudah, ketiga sudah berarti. Hah. Iqra. Hadis pertama. Yakfi. Makafa. Ya Allah, hadis pertama. Naam. Hadis kedua. Belum. Ya Allah, yang lain. Akun. Had. Sahaul Lail. Saha. Yarfa. Wa yakhfu. Barakallahu fiik. Yang berikutnya.